Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-23 daripada Sayyiduna Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di antara yang diketahui oleh manusia daripada kalam kenabian yang pertama adalah apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.